alaihissalatu wassalam sesuatu yang bisa membuat jiwa-jiwa kami terhibur, dikarenakan anak kami yang meninggal. Qala, maka sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, sami'tu minan nabi alaihi salatu wassalam yaqul, aku mendengar dari nabi alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, sigharukum da'amisul jannah, anak-anak kecil kalian yang meninggal merupakan lentera-lentera ya yang ada di surga. Barakallahu. Wa ni wa fatimillah rahimakumullah. Pada hadis ini ada faedah. Yang pertama, anak merupakan sesuatu yang bisa menyenangkan orang tua. Oleh karenanya, barakallahu'alaikum, seorang anak, keberadaan dia ya membuat ayah dan ibunya, barakallahu'alaikum, amatlah senang. Dan ketika meninggal, mendahului orang tuanya, maka merupakan sifat rahmat orang tua, mereka akan bersedih dengan meninggalnya seorang anak. Oleh karena itu, barakallahu'alaikum, layak sewajarnya apabila orang tua itu bersedih atas meninggalnya seorang anak. Dan kesedihan meninggalnya seorang anak itu diperbolehkan selama masih pada batas kewajaran. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam, beliau pernah menangis tatkala putra beliau yang bernama Ibrahim meninggal. Barakallahu. Dan beliau mengatakan bahwasannya tangisan tersebut adalah rahmat. Barakallahu. Namun apabila kesedihan yang dialami oleh orang tua menyebabkan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka kesedihan tersebut bernilai, barakallahu, dosa. Ada larangan padanya. Faedah yang kedua, soalu ahli ilmi, anjuran bertanya kepada para ulama atau orang yang berilmu. Ketika Khalid al-Abadi di sini merasakan kesedihan yang sangat atas meninggalnya anaknya, maka beliau curhat kepada seorang sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang kita semuanya telah mengenal dan paham bahwasannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan seorang sahabat yang mulia, dan bahkan merupakan para sahabat minal mukthirin yang banyak meriwayatkan hadis. bertanya kepada ahlul ilmi, seorang ulama, orang yang alim. Barakallahu, ini dianjurkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlul dzikri, orang yang memiliki pengetahuan. Kalau bab ilmu agama, berarti kepada para ulama. Apabila kalian tidak mengetahui, maka bertanya. Barakallahu. Dan guru para sahabat adalah Rasul alaihissalatu wassalam. Kemudian faedah yang berikutnya, keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya. Terkhusus ya anak-anak yang belum baligh. Yang belum baligh. Nabi mengatakan sigharukum da'amin suljannah. Anak-anak kecil kalian besok di surga adalah lentera-lentera surga. Ada yang mengatakan da'amis itu lentera yang seperti juntik-juntik nyamuk, ya, bergerak. Namun berhukum sangat bagus. Maka lentera-lentera yang ada di surga, barakatikum, itu diantaranya adalah anak-anak kecil kaum muslimin yang belum baligh. Ya, ada yang mengatakan akan menjadi pelayan-pelayan keluarganya di surga. Wallahu a'lam. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Ayyash qala, telah menceritakan kepada kami Ayyash, haddatsana Abdul A'la, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul A'la qala, beliau mengatakan haddatsana Muhammad ibnu Ishaq, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq qala, beliau berkata haddatsani Muhammad ibnu Ibrahim ibn al-Harith, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ibrahim ibn al-Harith an-Mahmud ibn Labid, dari Mahmud bin Labid an-Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah qala, beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqul, aku mendengar Rasulullah alaihi wa sallam beliau bersabda, kata Jabir bin Abdullah, beliau mendengar hadis dari Nabi. Nabi mengatakan man mata lahu salasatun minal walad fahtasibuhum atau fahtasabahum dakhalal jannah. Barang siapa yang ditinggal mati oleh tiga anaknya. Barang siapa yang ditinggal mati oleh tiga anaknya, lalu dia mengharapkan pahala darinya atas kematian tiga anaknya tersebut, dakhalal jannah, maka orang tua tersebut akan masuk ke dalam surga. Qulna, maka kami para sahabat yang mendengar hadis tersebut, kata Jabir, bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Wasnani. Lalu bagaimana kalau yang meninggal itu hanya dua anak? Qala wasnani. Maka Nabi bersabda, walaupun hanya dua anak. Qultu li Jabir. Maka aku berkata kepada Jabir, wallahi arau qultum wa wahid laqala qala wa ana adunnuhu wallahi. Ya, para sahabat atau perawi hadis yang mendengar hadis dari Jabir tadi, demi Allah, aku menganggap seandainya kalian para sahabat ketika mendengar hadis tersebut dari Nabi, bagaimana kalau dua? Seandainya kalian mengatakan bagaimana kalau satu? Niscaya Nabi akan mengatakan walaupun hanya satu. Qala, maka Jabir mengatakan, wa ana adunnuhu wallahi, dan saya pun menganggap demikian demi Allah. Pada hadis ini diambil faedah. Faedah yang pertama, keutamaan ditinggal mati oleh anak apabila dia bersabar. Apabila dia bersabar. Kalau dia tidak bersabar berkomitmen, ya, maka tidak masuk keutamaan, masuk ke dalam surga. Bersabar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian mengharapkan pahala dari Allah. Tidak mencela takdir. Ridha dengan takdirnya. Tidak menampar-nampar pipi, tidak menjambak-jambak rambut, tidak merobek-robek pakaian, dan tidak berguling-guling di tanah, dan tidak berteriak, yang itu merupakan niyahah. Meratapi mayit merupakan tindakan berhukum mencela Allah dan takdir. Yang itu merupakan dosa besar. Faedah yang berikutnya, keutamaan ditinggal mati oleh anaknya walaupun dua anak dan walaupun satu anak. Intinya adalah sabar, ya, barakallahu. Oleh karena itu Nabi, Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini menyebutkan bab keutamaan orang yang tinggal mati oleh anaknya. Beliau menyebutkan umum, baik 3, 2, 1 masuk padanya, 4 apalagi, barakallahu. Selama dia bersabar. Lalu bagaimana dengan orang yang ditinggal mati anaknya? Tapi anaknya itu dibunuh. Maka tidak masuk berapa hukum dalam keutamaan hadis ini. Ya. Karena dia membunuh anak. Itu berapa hukum menunjukkan tidak ada sabaran pada dirinya. Mungkin khawatir dia miskin karena anaknya ikut makan, ya, harta orang tuanya, ya, berkomitmen. Kemudian hadis yang berikutnya, oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ali ibnu Abdillah qala, telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah, beliau mengatakan, Haddatsana Hafs ibn Iyad telah menceritakan kepada kami Hafs bin Iyad qala sami'tu Talqa ibn Muawiyah, aku mendengar Talq bin Muawiyah wa huwa jadduhu, dan itu adalah kakeknya. Qala, beliau Talq bin Muawiyah mengatakan sami'tu Aba Zur'ah an Abi Hurairah, aku mendengar Abu Zur'ah bercerita dengan sebuah cerita dari Abu Hurairah. Annam ra'ata atatin nabi, annam ra'atan atatin nabi alaihi salatu wassalam bisobi. Faqalat uda'ullaha lahu, faqad dafantu salata. Faqala ihtazarti bi jidarin shadidin minan nar. Barakallahu. Abu Zur'ah membawakan cerita dari Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah ya menceritakan bahwasanya ada seorang wanita mendatangi Nabi dengan membawa anaknya yang masih kecil. Lalu wanita tadi mengatakan kepada Nabi, berdoalah kepada Allah untuknya. Sungguh aku telah memakamkan 3 anak. Faqala, maka Nabi menyatakan, ya, sungguh, ya, engkau telah terhalangi dari tembok yang amat kokoh, ya, terhalangi dari api neraka dengan tembok yang amat kokoh. Maka hadis ini padanya diambil faedah. Yang pertama, sama seperti sebelumnya, keutamaan seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya. Namun ingat, apabila dia bersama. Faedah yang kedua, seorang anak bisa menjadi penghalang bagi orang tuanya antara orang tua dengan api neraka. Antara orang tua dengan api neraka. Berarti kemudian yang berikutnya, bolehnya minta didoakan oleh orang lain selama orang lain tersebut adalah orang yang soleh. Namun tidak terus menerus. Ya, kata para ulama, tidak terus menerus. Yang soleh dan dia hidup dan hadir di hadapannya. Kalau tidak hadir di hadapannya, walaupun soleh, memanggil dari jarak jauh, apalagi diikuti dengan keyakinan orang soleh tersebut mendengar, maka ini adalah kesyirikan. Atau orang soleh tersebut sudah meninggal, lalu seseorang mendatangi kuburannya, dan saya pribadi pernah melihat dengan mata kepala sendiri, ya, seorang kiai membawa mic ya, dengan membawa anak, karena dia memang pemimpin. Ya, para peziarah berwakilku mengatakan, ya, kepada penghuni kubur tadi, ini anakku, ya, tolong beri jalan petunjuk, beri ini barakallahu. Ini adalah syirik. Ia itu kalau soleh, soleh tidak soleh saja barakallahu, haram hukumnya meminta-minta kepada penghuni kubur barakallahu. Kemudian faedah yang berikutnya, anjuran meminta doa kebaikan. Anjuran meminta doa kebaikan bagi anak sendiri maupun orang lain. Dalam hadis ini disebutkan ud'ullaha lahu, wahai Nabi, doakanlah kepada Allah untuknya. Ini dengan huruf jar lam, pakai huruf lam. Li kalau ketemu gua menjadi lahu, artinya adalah doa kebaikan. Tapi kalau udaullaha alaihi, berdoalah untuknya kepada Allah untuknya di sini, karena kalau menggunakan ala maknanya adalah doa kebinasaan, ya barakallahu. Maka di sini memakai huruf jar lam, maka bermakna doa kebaikan. Maka tidak boleh orang tua mendoakan doa kejelekan apalagi kebinasaan untuk anak. Dan ucapan orang tua itu juga dinilai doa kepada anaknya. Misalkan anaknya nakal, ya, lalu emosi orang tuanya dengan mengatakan, kamu ini nakal sekali, selalu nakal, itu bisa bermakna doa. Bisa bermakna kamu itu semoga nakal terus, ya, berlalu. Maka bagaimana kalau menegur anak? Jadi tegur, tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Aslahaka Allah, semoga Allah memperbaikimu. Barakofi, ya, Allahu yahdi, semoga Allah membimbingmu. Jangan begitu. Barakofi. Apalagi orang tua bilang kualat kamu kalau tidak taat sama saya, maka tidak selayaknya seperti itu. Karena diantara seorang anak itu tidak taat pada orang tuanya dikarenakan punah orang tua itu sendiri terkadang, sehingga anak berulah sebagaimana dulu orang tua berulah seperti itu sebagai balasan. Al-jaza'u min jinsil amal, balasan itu sesuai dengan perbuatan. Baru. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Ali, telah menceritakan kepada kami Ali. Qala haddatsana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan. Qala haddatsana Suhail ibnu Abi Shalih an Abi, telah menceritakan kepada kami Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya, dari Abu Shalih. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, beliau bercerita, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam faqalat, pernah suatu ketika seorang wanita datang menemui Rasul alaihissalatu wassalam wanita tadi mengatakan, ya Rasulullah, inna la naqdiru alaika fi majlisika. Wahai Rasulullah, kami tidak memiliki kemampuan ya untuk hadir di majlismu. Ada kesusahan ya, mungkin karena waktunya, kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Fawaidna naktikati, maka berjanjilah untuk kami mengadakan majelis taklim yang kami bisa mendatangi majelis taklim tersebut. Faqala, maka Nabi bersabda, mau'idukunna baitu fulan, tempat yang dijanjikan untuk kalian agar kalian bisa taklim ya, hendaknya kalian kumpul di rumahnya fulan. Jadi Nabi menetapkan waktu taklimnya. Faja'ahunna lidzalikal waqtu atau lidzalikal waqtu, maka Nabi mendatangi mereka sesuai dengan waktu yang dijanjikan. Wa kana fi ma haddatsahunna, dan di antara nasihat-nasihat isi taklim yang diceritakan, yang diberikan oleh Nabi kepada para wanita adalah, ma minkunna imra'atun yamutu laha salatun minal walad fatahsibuhum illa dakhalatil jannah. Kata Nabi, di antara isi nasihat, poin nasihat yang diberikan kepada para wanita, tidaklah seorang wanita di kalangan kalian yang ditinggal mati oleh 3 anaknya, lalu dia mengharapkan pahala dengan kematian 3 anaknya tersebut, melainkan dia akan masuk ke dalam surga. Faqalat imra'ah, maka berkatalah seorang wanita, bertanya, wasnani, apakah 2 juga termasuk wahai Nabi? Qala, maka Nabi menjawab, wasnani, ya, walaupun hanya 2 yang meninggal. Hadis ini diambil faedah. Yang pertama, hirsus sahabiyat ala taklimin nabi, atau ala taklim. Semangatnya para sahabiyat, para sahabat-sahabat wanita, untuk menghadiri majelis taklim menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi oleh karena ilmu itu memiliki keutamaan dan menuntut ilmu adalah wajib, maka seorang wanita pun diwajibkan untuk menuntut ilmu sesuai dengan kemampuannya. Nabi beliau pernah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah wajib atas setiap muslim. Menuntut ilmu Wajib bagi setiap muslim, wajib di sini ada dua. Wajib fardu ain dan wajib fardu kifayah. Fardu ain dalam perkara-perkara yang masing-masing individu harus mengilmuinya, tidak boleh tidak. Maka ilmu yang dimaksud tersebut menuntutnya adalah wajib fardu ain. Seperti ilmu akidah, ilmu tauhid, tata cara sholat, tata cara berpuasa yang benar, kemudian haji apabila dia tidak haji atau umroh, kemudian berzakat, kemudian cara mendidik anak, kemudian cara keluar rumah dengan berhijab, nah, bagaimana hijab yang benar, bagaimana menjadi barakallahu suami yang benar, mendidik istrinya, bagaimana menjadi istri yang baik, yang solehah, khidmat terhadap suaminya dan mendidik anak-anaknya. Maka ini fardu ain. Kemudian wajib yang fardu kifayah seperti pendalaman, ya, belajar ilmu faraid, ilmu waris, kemudian ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu muamalah jual beli, akan menjadi wajib fardu ain kalau dia langsung berkecimpung, langsung harus mengamalkan. Kemudian termasuk fardu apa ilmu kenegaraan dalam Islam, barakallahu. Termasuk ilmu, ya, bahasa Arab, barakallahu. Maka fardu kifayah. Namun kalau yang langsung harus dia amalkan seperti tauhid, akidah, harus dia yakini, dan agar ibadahnya tidak tercampur dengan kesyirikan, maka ini wajib masing-masing individu harus mengilmui. Termasuk sholat wajib masing-masing individu. Termasuk membaca Al-Quran, bagaimana cara membaca Al-Quran yang benar, panjang pendeknya, kemudian cara pengucapan makharijul huruf, kemudian cara membaca Al-Quran yang benar, maka ini fardhu ain. Oleh karena itu para sahabiyat mereka tahu apa yang sekiranya akan mereka amalkan, sehingga mereka sangat bersemangat untuk menimba ilmu dari Nabi. Ketika tidak ada kesempatan, bersemangat untuk privat, berwaktu bertanya. Tapi privatnya itu bukan privat seperti keumuman orang yang berwaktu tidak mendahulukan keutamaan ilmu. Ya. Hukum asal menuntut ilmu itu seorang guru didatangi. Tapi satu keadaan boleh mengundang seorang guru, barakatikum, namun itu untuk ya majelis yang umum. Tapi kalau untuk privat pribadi, maka tidak layak seorang guru diundang ke rumahnya dalam keadaan muridnya tadi yang mengundang, dia sendiri yang berkomitmen belajar, maka ini tidak layak. Oleh karena itu Imam Malik rahimahullah ketika diminta oleh penguasanya agar anaknya itu diajari, Imam Malik diminta untuk mendatangi istana, maka Imam Malik mengatakan ala ilmu yukta wala yakti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Ya. Siapa yang butuh, dia yang datang. Tapi kalau seorang ustaz, seorang alim diundang, tapi bukan untuk privat, tapi mengajar secara umum, maka boleh. Ya, seperti di sini, kita mendatangkan umum. Tapi kalau di sini hanya ngajar satu orang, ya, atau masing-masing ada jadwalnya, Senin di rumahnya si A, si B, si C, si D, maka ini tidak layak. Tidak sepantasnya, ya. Dan seperti itu bukan jalannya salaf. Para ulama terdahulu mencari ilmu penuh dengan kepayahan. Kemudian faedah yang berikutnya, keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya, baik 3, 2 maupun 1. Baik, untuk berikutnya kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Barakallahu'alaikum wa'allahu ta'ala miswat nafkahu bihadal qadar wa'akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Fadlallahu wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.